kita terus bersama. Belum tentu kita bahagia, selama tidak kau rubah cara hidupku. Ada baiknya kita tidak lagi bersama. Terasa jauh diriku kini dengan dosa. Aku tinggalkan walau tanpa kerelaan yang nyata, kau tidak berubah. Saling bertatap mata, seolah kita tidak pernah saling mata. Mencari sebab serta mencari akhir.